Jadi bolehkah berdoa dengan meminta satu akhir yang baik, akhir yang terbaik di puncak keimanan? Ya, doa yang bagus ya, seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki akhir yang terbaik, husnul khatimah, penutup yang baik, supaya dia di akhir hayatnya berada di atas puncak keimanan. Iya, itu dambaan setiap muslim dan muslimah. Meninggal di atas apa? Di atas keimanan. Tapi hal yang seperti ini itu harus didukung dengan amalan yang saleh. Waktu sesuatu yang tinggi itu harus disertai dengan upaya yang besar. Karena itu ada seorang sahabat yang mengawali Rasulullah SAW melayani beliau. Maka suatu saat Rasulullah bersabda kepadanya, mintalah engkau sesuatu, saya akan berdoa kepada Allah supaya dikabulkan untukmu. Minta apa saja? Perhatikan. Jadi minta apa saja? Saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah dikabulkan untukmu. Apa yang diminta oleh sahabat ini? Minta dunia, kedudukan, apa? Ya, perhatikan permintaannya yang sangat cerdas sekali. Dia berkata, ya Rasulullah, saya mohon kepada Allah supaya bisa menemani kamu di surga. As'aluka murafaqataka fil jannah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa ghaira dzalik? Tidakkah kamu cari permintaan yang lain? Itu permintaan sangat besar sekali. Kata sahabat ini, tidak ya Rasulullah, cuma itu yang saya minta. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Maka bantulah saya untuk dirimu sendiri dengan cara engkau memperbanyak sujud. Jadi untuk dapat permintaannya ini, Nabi memohonkan kepada Allah. Tapi ia diminta supaya membantu dirinya sendiri dengan cara apa? Memperbanyak sujud kepada Allah. Karena itu kalau ingin husnul khatimah harus disertai dengan amalan salih. Yang dengan dia dia husnul khatimah. Disebutkan di dalam biografi al-imam Abu Zur'a al-Razi Ubaidullah bin Abdul Karim nama beliau. Dan ini disebut oleh Ibn Abi Hatim dalam Taqdimah Al-Jarh wa Ta'dil. Dan disebut dalam banyak buku biografi. Ketika Abu Al-Razi mendekati ajarnya, sudah di sakaratul maut, beliau didatangi oleh rekan-rekannya ahli hadis. Di antara yang datang Muhammad bin Muslim bin Wara, Abu Hatim Al-Razi, Al-Mundir bin Shadan, dan sekelompok ahli hadis lainnya. Dalam keadaan Abu Zur'a sakaratul maut, dimaklumi di kalangan ahlul ilm, orang yang sedang sakaratul maut adalah ditalqin dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Cuman subhanallah, orang-orang yang menjenguk ini momen talqin Abu Zur'a kalimat la ilaha illallah, mereka segan. Sebab ini yang sedang sakaratul maut imam besar di masa itu. Dan mereka sendiri rekan-rekannya, sebagian mereka mengambil manfaat darinya. Iya. Maka mereka segar. Maka muncullah ide. Begini saja. Kita ingatkan hadis tentang talqin. Jangan kita suruh baca la ilaha illallah. Tapi kita ingatkan hadis tentang talqin. Maka mulailah Muhammad bin Muslim bin Wara. Dia berkata, haddatsani Abu Asim, Ad-Dhahhak bin Makhlad. قال حدثني عبد الحميد الانصاري بن ابي عريب عن عبد الحميد سنه برم ينبي melanjutkan ya. ابو حاتم juga ingin mengingatkan di bawah sanadnya حدثني محمد بن بشار قال حدثني ابو عاصم عن عبد الحميد النبي juga melanjutkan. Demikian pula Al-Mundhir bin Shadad. Begitu tiga orang ini membaca potongan hadis riwayat yang mereka tidak lanjutkan, maka Abu Zur'a al-Razi yang sedang dalam keadaan sakaratul maut paham orang-orang ini mau bikin apa, yaitu dia mengerti bahwa dia sedang ditalqin la ilaha illallah. Maka dalam keadaan dia sakaratul maut, Abu Zur'a al-Razi membawakan syaratnya, haddathani Muhammad bin Bashar qala haddathani Abu Asim al-Dhahhak bin Makhlad An Abdul Hamid bin Jafar An Talib bin Abi Arif An Murrah gitu An Muhad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Setelah itu meninggal dunia. Wah, Nabi bersabda, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Setelah selesai baca hadis meninggal dia. Di sebuah riwayat beliau hanya membaca man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, meninggal dua rukun. Diperhatikan ya, husnul khatimah. Ini wajar, sebab beliau di masa hidupnya adalah seorang yang membela sunnah, menyebarkan agama, membela hadis Rasulullah SAW. Upaya yang sedemikian besar mempengaruhi husnul khatimah itu hal yang wajar, biasa. Nah, demikian pula disebutkan di dalam biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Al-Bidayah wan Nihayah bahwa beliau ketika di penjara terakhir yang beliau meninggal di situ, beliau sudah mengkhatamkan Al-Quran 80 kali. Di khatam yang ke-81, ketika beliau membaca surah Al-Qamar berada di akhirnya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang yang bertakwa berada di sorga-sorga dan sungai-sungai mengalir di sisi Rabb-nya yang maha berkuasa dan maha mampu. Setelah membaca ayat ini, keluar rohnya beliau meninggal. Ya, orang-orang yang jujur di dalam kehidupannya punya sidik di makamnya sidik ini dikedudukan orang-orang yang jujur di sisi Rabb-nya yang maha berkuasa. Ada kejujuran dalam kehidupannya, terlihat pembelaannya terhadap agama, nampak di akhir dari apa? Kehidupannya. Jadi kalau berdoa, boleh saja berdoa, silakan. Tapi sekali lagi, ya tidak cukup seorang apa? Berdoa harus disertai dengan amalan yang menjelaskan atau yang membuktikan ketulusan doanya. keterusan doanya. Kemudian yang kedua, ditanya sini, boleh kamu minta doa dimudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur dengan benar. Ini boleh saja ya. Tapi ini sekali lagi juga perlu dipelajari. Jadi dia berdoa, ya Allah mudahkanlah saya menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Tapi dia sendiri tidak belajar. Ya. Dia tidak belajar siapa itu Allah. Dia tidak belajar siapa nabinya. Dia tidak belajar apa agamanya. Bagaimana dia menjawab pertanyaan malaikat? Ketika ditanya siapa Rabbmu, dia mau jawab apa kalau tidak belajar? Ya. Maka harus dipelajari. Jadi doa adalah hal yang baik. Nah, ia doakan, tapi disertai dengan yang mempelajarinya. Dijauhkan dari siksa kubur, itu adalah hal yang bagus. Ya. Kemudian berdoa, kubur dijadikan sebagai taman surga. Ya. Ini adalah doa yang bagus. Ya. Dan kubur itu akan menjadi peristirahatan seorang muslim dan muslimah apabila dia meninggal sebagai orang yang salih. Kalau dia meninggal sebagai orang yang salih, akan dihamparkan kuburnya sejauh mata memandang, dibukakan celah untuknya dari sorga. Kemudian datang seorang yang sangat indah rupanya, ya, memerintah dia supaya dia tidur hingga hari. Ya. Baik. Dibangkitkan sempurna, diberi naungan di padang mahsyar. Catatan amal diterima dengan tangan kanan, selamat di jembatan as-sirat, mendapat firdaus, surga firdaus, dan diberi segala hal yang di dunia ditujukan untuk mendukung 1-9. Ini maksud semua doa-doa jalan. Sisa bagaimana seorang itu beramal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa ini untuk saya, dan juga memuliakan kita dengannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita semua di atas kegiatan pikir kepadanya, banyak bersyukur terhadapnya, dan lebih memperindah ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada anak kecil yang suka main gambaran kubur. Diperkenalkan di kampung, lagi musim mainan tersebut. Bagaimana hukumnya dengan malaikat yang tidak masuk, yang adanya makhluk hidup, yang adanya gambar makhluk hidup? Memang ada hadis ya, dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata, لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة. Sungguhnya malaikat itu tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada anjing atau ada gambar. Ya. Kalau gambar yang disebut di sini hanya gambar mainan, ya, untuk dilempar, dimainkan, itu tidak ada masalah. Sebab gambar yang dilarang itu gambar yang dihormati dan diagungkan. Adapun gambar yang dihinakan, seperti untuk alas kaki atau seperti untuk kertas dipakai pembungkus, ya, atau dipakai mainan, itu tidak dihormati namanya, hanya dihinakan. Dan seperti itu tidak ada hukumnya. Ya. Tapi kalau dia mainan itu bergambar dan sering di rumah, ya, disimpan, dirawat, maka seperti ini, jangan ditampilkan, dipakai ketika main saja. Dan hendaknya kalau dia mirip dengan makhluk bernyawa, dihilangkan kepalanya. Ya. Bila salat subuh, makmum kepada imam yang baca kunut, apakah makmum ikut kunut? Jawabannya bahwa kunut itu ada dasar pensyariatannya, cuman dilakukan kunut subuh terus menerus ini dibangun di atas pendapat yang lemah. Ya, imam mendawali sendiri dari madhab Syafi'i, beliau melemahkan hadithnya. Beliau melemahkan hadithnya, dan beliau mengakui bahwa hadith Anas bin Malik, kanan Nabi SAW yaqnatu hatta faraqat dunya, adalah Nabi SAW beliau kunut sampai meninggal dunia. Imam Nawawi mengakui bahwa di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Isa bin Mahan. Isa bin Abi Isa, ya, Isa bin Mahan, dan dia ini adalah seorang rawi. Seorang rawi yang disepakati akan kelemahannya oleh ahli hadis. Jadi kalau hadisnya lemah, maka asalnya tidak bisa dipakai sebagai apa? Sebagai hujjah, tidak bisa diamalkan. Tapi kalau misalnya imam berbuat kekeliruan, dia kunut subuh terus menerus, kita sebagai makmum, ya, maka tidak ada masalah, makmum ikut kunut bersama imam, tidak ada masalah. Nah, ini dia dipatuakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Rabi, dan selainnya dari para ulama. Bila sholat berjamaah berada di saf tengah atau depan, kemudian batal, apakah boleh melewati orang yang sholat saat akan wudhu lagi? Jawabannya boleh saja. Ya, boleh melewati. Sebab kalau kita sedang sholat berjamaah bersama imam, maka seluruh yang di belakang imam, ya, itu tidak ada masalah dilewati. Seluruh yang di belakang imam. Yang tidak boleh dilewati imam saja. Jelas ya? Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ataitu ala himarin asa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yusallun wa ada yawma idzin qad lahastu al-ikhtilaf famarartu ala ba'd as-saf wa lam yunkir alayya ahad. Kata Ibnu Abbas, saya datang menunggangi apa namanya keledai. Ya. Rasulullah dan para sahabat sedang sholat. Maka kata Ibn Abbas, saya lewati sebagian sok dengan berkendaraan keledai. Ya. Ibn Abbas simpan keledainya. Dan Ibn Abbas waktu itu sudah dekat balik. Masih kecil Ibn Abbas. Bagi keledai dia lewati sebagian sok, dia simpan keledainya. Setelah itu ikut sholat. Kata Ibn Abbas, tidak ada seorang pun yang mengingkari saya. Menunjukkan bahwa itu bukan hal yang dilarang. Nabi tahu perbuatan Ibn Abbas. Ya. Tapi tidak diingkari. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa Nabi tahu? Nabi kan menghadap ke depan. Ya. Ibn Abbas lewat di belakang. Ya. Jawabannya bahwa Nabi SAW diberikan oleh Allah kekhususan. Beliau walaupun menghadap ke depan, beliau lihat orang yang di belakangnya sedang sholat. Bagaimana? Datang dalam sebagian riwayat. Baik. Sebentar lagi Ramadan dan liburan semester. Mana yang lebih utama, nak pulang kampung untuk berbakti kepada kedua orang tua atau anak ikut belajar bahasa Arab sekitar 20 hari di Gresik? Ya. Ini tidak bertentangan ya, belajar bahasa Arab, seorang belajar menjadi anak yang saleh itu adalah perbuatan berbakti kepada orang tuanya. Ya. Sebab seorang anak apabila dia membangun dirinya dengan pelajaran agama, itu artinya manfaat dan kebaktian untuk orang tuanya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a min 'amalihi illa min thalath, waladun salihun yad'u lahu, atau shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih, wa waladun salihun yad'u lahu." Apabila seorang manusia meninggal, terputus amalannya kecuali tiga. Pertama shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak saleh mendoakan untuk itu. Ya, kalau dia anak saleh itu kebaktian kepada orang tua ya. Nah, ya ini insyaallah kalau tidak bertentangan ya. Baik. Belajar bahasa Arab itu penting. Ya, sebab itu kunci untuk mempelajari agama. Apa yang seharusnya saya lakukan di bulan Ramadan dan bagaimana kebiasaan Rasulullah, para sahabat dan ulama di bulan Ramadan? Nah, ini perlu dorong khusus pertanyaan ini. Ya. Nah, insyaallah taala besok atau apa namanya? Hari Sabtu Ahad ada acara ya berkaitan dengan Ramadan. Ya, dan insyaallah taala mudah-mudahan hadirin sekalian bisa mengambil faedah untuk pertanyaan ini. Apa hukumnya apabila seorang yang bekerja dalam sebuah instansi di tempat itu telah terjadi ikhtilaf campur baur antara laki-laki dan perempuan, bagaimana dengan gaji yang saya terima? Ya, sepanjang pekerjaannya halal, ya gaji yang dia terima adalah halal. Hanya saja dia berada di tempat campur baur laki-laki perempuan, ini adalah hal yang keliru. Dosa dari sisi itu, tapi dari sisi gaji, sepanjang pekerjaannya halal, maka apa yang dia terima itu adalah halal. Apakah boleh seorang melakukan sholat duha di pagi hari secara rutin? Apa hukumnya dengan sholat duha yang dikerjakannya? Tidak ada masalah di pagi hari, kalau matahari tinggi tombak, hingga sebelum matahari tergelincir, itu waktu sholat duha. Boleh dia melakukan sholat duha setiap hari. Ya, sebab Nabi SAW menganjurkan dalam banyak hadis, dan beliau berwasiat kepada Abu Hurairah ya, untuk melakukan sholat duha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Apakah kita harus taat kepada pemerintah? Jawabannya iya, itu diperintah dalam Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayuhan ladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta kepada pemerintah kalian. Ulil amri yang memegang perkara di antara kalian. Yang memegang perkara adalah pemerintah dan ulama. Ya, diperintah untuk ditaati. Dan Rasulullah bersabda tentang ketaatan kepada pemerintah dalam hadis jumlahnya mutawatir, puluhan bahkan ratusan hadis tentang hal tersebut. Tapi ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang bukan maksiat, iya, dalam hal yang bukan maksiat, demikian. Di tempat kami sedang marak suatu kelompok yang mengatakan bahwa dalam menjalankan ajaran Islam ada beberapa tingkatnya, yaitu menjalankan syariat pertama, kedua tarekat, ketiga makrifat, keempat hakikat. Ya. Ini pembagian dari dirinya sendiri. Ya. Tidak ada pembagian yang seperti ini di dalam agama kita. Ini pembagian diada-adakan sendiri. Dan anehnya, kalau sudah sampai ke tingkatan hakikat, mereka tidak sholat lagi. Tidak puasa lagi. Dan mereka anggap ini tingkatan tertinggi sudah dalam agama mereka. Ya. Kalau itu memang adalah keyakinan mereka, maka itu agama yang mirip. Ya. Sebab Rasulullah SAW, orang yang paling taat beribadah, paling tinggi tingkatan keagamaannya. Bersamaan dengan itu, di hari yang beliau meninggal, beliau juga masih dipapa oleh Ali bin Abi Thalib dan pamannya Labbas keluar menghadiri sholat berjamaah. Padahal beliau orang yang sudah dijamin masuk surga. Ya. Masih juga melakukan sholat lima waktu. Jadi Masya Allah subhanallah ya. Di sebagian tempat, orang-orang yang berpemahaman seperti ini, manusia sedang sholat Jumat, ya, mereka kumpul-kumpul depan rumah merokok. Ya. Datangi oleh anak muda. Bertanya, kenapa bapak tidak hadir sholat Jumat? Oh, kami sudah sholat, kata mereka. Loh, kok bisa, Pak? Bapak kan di sini, nggak hadir sholat tadi. Oh iya, memang kamu tingkatannya belum sampai ke sana. Iya. Jadi inilah agama mereka. Main-mainan, jadi main-mainan. Iya. Ini adalah hal yang aneh, ya. Jangan sampai ada yang ikut hal-hal yang seperti ini. Seorang datar saja, wajar saja. Nabi sudah meninggalkan petunjuk. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi siapa yang menghendaki Allah dan kehidupan akhirat serta banyak berzikir kepada Allah. Iya. Ini ada yang minta nasihat tentang orang yang mudah tergelincir dalam kemaksiatan khusyuk terhadap fitnah syahwat. Bagaimana cara membentengi diri dan senantiasa istiqamah di atas jalan yang hak ini? Memang ini pertanyaan berulang. Ini fenomena banyak dihadapi oleh seorang muslim dan muslimah di masa sekarang ini. Masa penuh dengan fitnah, ya, maksiat gampang, ya, dan pintu-pintu maksiat berada di mana-mana. Nah, maka yang saya nasihatkan yang paling pertama, seorang banyak mengingat akan kehidupan akhiratnya. Kemudian yang kedua, hendaknya selalu tertanam di dalam dirinya bahwa kehidupan dunia itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan kehidupan akhirat. Tapi harus diketahui bahwa kehidupan akhirat itu, ya, harus dibayar dengan kesabaran dan amalan saleh. Ya, seorang kalau ingin melamar bidadari harus ada maharnya. Dia persiapkan, ya, amalan, kesabaran, dan dia jaga dirinya dari kemaksiatan di dunia supaya dengan itu dia jadikan sebagai mahar untuk mendapat kebahagiaan di akhiratnya. Nah, kemudian hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah. Ya. Dan di antara hal yang paling penting, hendaknya seorang itu mempelajari ilmu agama. Sebab di dalam tiap kali ilmunya bertambah, pengetahuannya bertambah. Ya. Apabila ilmu dia tuntut dengan niat ikhlas dan diamalkan, maka itu adalah benteng yang sangat kuat. Menguatkannya di atas kebenaran dan menjauhkannya dari segala fitnah dan syubhat. Ya. Kemudian hendaknya dia duduk dengan orang-orang yang saleh, teman-teman duduk yang baik, yang bisa mengarahkannya kepada kebaikan. Ya. Kemudian hendaknya dia tutup dan dia putuskan segala pintu yang bisa mengantarnya kepada kejelekan. Ya. Kalau terbuka bagi dirinya pintu yang bisa mengantar kepada kejelekan, dia tinggalkan hal tersebut, dia putus terhadap dirinya agar supaya dia istiqamah di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Apakah boleh zikir setelah salat fardu dikeraskan, dijaharkan walaupun tidak secara berjamaah? Boleh saja apabila dia menjaharkan beberapa bentuk zikir seperti dia bertakbir, istighfar, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian apa namanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh dia jaharkan berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi takbir," dalam sebuah riwayat illa bi dzikir. Tapi tidak mengetahui berhentinya atau selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mendengar takbir. Dalam sebuah riwayat kecuali dengan dzikir. Ya, takbir masuk dalam dzikir. Maka zikir boleh dijaharkan, ya, termasuk takbirnya. Nah. Apakah disyariatkan atau ada dalilnya berdoa setelah selesai sholat lima waktu? Doa itu bagus, ya. Doa bagus. Tapi doa kalau diikat dengan tempat, itu harus ada dalil khusus menunjukkannya. Jadi secara misalnya kalau ada yang mau manjat pohon, tiap kali dia manjat pohon dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini boleh atau tidak? Pasti akan dikatakan ini orang bikin tuntunan baru. Kan begitu? Kenapa? Sebab dia bikin doa sendiri, doa manjat pohon namanya. Baik. Ketika mau masuk WC, dia baca doa. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini boleh atau tidak? Boleh saja, sebab Nabi memberi tuntunan. Jelas, ya? Nah, sekarang setiap selepas salat dia baca doa. Apa dalilnya? Ini perlu dalil. Karena itu tidak ada dalam mazhab Imam 4 dan selainnya, ya, syariat berdoa di sini. Syariat berdoa di sini. Tempat-tempat berdoa banyak, ya? Ada tempat mustajab berdoa, tiga sujud. Karena Nabi bersabda, "Aqrabu ma bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid, fa'tsiru fihi min ad-du'a." Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya ketika dia sujud, perbanyaklah doa ketika sujud. Demikian pula doa di akhir tasyahud sebelum salam. Ya. Syekh di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tsumma yatakhayyar min ad-du'a ma syaa." Kemudian hendaknya dia memilih doa apa yang dia kehendaki. Demikian pula antara adzan dan qomat. Di tempat berdoa. Ya. Sebab di situ dari tempat doa tidak ditolak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil ada penjelasan berdoa. Ya, adapun selepas sholat lima waktu, ya, selepas sholat sunnah, kita tidak mengetahui ada dalil khusus tentang itu. Tapi kalau dia doa kadang-kadang sekali-sekali, ya, karena dia punya keperluan, misalnya sekali-sekali dia berdoa, tidak ada masalah insya Allah taala, itu tidak bisa diingkari kalau sekali-sekali. Tapi kalau dia lakukan rutinitas, dia perlu dalil tentang hal tersebut. Iya. Baik. Apakah seorang yang misalnya selamat dari adab kubur berarti juga selamat di akhirat? Ya. Diharapkan demikian, kalau dia selamat di alam kubur, dia selamat di mana? Di akhirat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fain naja minha fama ba'daha aisar." Apabila dia telah selamat dari alam kubur, maka apa yang setelahnya itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Tapi bukan jaminan. Sebab ada orang yang di alam kuburnya masih banyak amalan salehnya. Dan begitu dia sampai ke akhirat, dia banyak membalini orang. Amalan solehnya banyak, tapi orang yang dia balini juga apa? Banyak. Iya. Dan itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna man muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Ya, para sahabat ya menjawab bangkrut, yang mereka tahu di dunia. Bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya perbekalan, habis barang-barangnya. Bangkrut namanya. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Al-muflisu mayyati yawm al-qiyamah. Dia datang pada hari kiamat. Dengan pahala sholat, zakat, banyak pahalanya, Masya Allah. Ya'ati waqad syatama hadha, wa sabba hadha, wa daraba hadha, wa safakadama hadha. Dia datang dalam keadaan dia telah mencela si fulan, mencerca si anu, memukul si anu, menumpahkan darah si anu. Setiap orang yang dia balini datang menuntutnya. Setiap kali ada datang menuntut, dia balas dengan amalannya. Dia berikan amalannya. Habis amalannya, masih ada juga yang menuntut. Maka dosa orang yang menuntut, dia tanggung, setelah itu dia dilemparkan ke mana? Ke dalam neraka, ya Allah. Ya, kalau dia selamat di kubur, setelahnya insya Allah lebih mudah. Ya, tapi ingat, ada kisos namanya. Setiap kebaliman antara makhluk dengan makhluk yang lainnya itu dihisab. Jangankan kita manusia, hewan saja, kebaliman antara mereka dihisab. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunna al-huquq ila ahliha hatta yuqadir syatil jalha ila syatil qarna." Sungguh setiap hak itu dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sampai kambing yang patah tanduknya meminta pertanggungjawaban kepada kambing yang mematahkannya. Perhatikan ya, hewan saja ada hisabnya, apalagi kita manusia. Karena itu, ya. Sekali lagi, memang di dalam menyelamatkan diri mencari surga, ya, harus ada perjuangan di dalam kehidupan, harus ada amalan-amalan salih, ya, menuntut ilmu, beramal dengan amalan yang salih, banyak bertobat, beristighfar, membangun jenjang-jenjang ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ini semuanya dari hal yang insya Allah Taala akan memudahkan jalannya menuju kepada surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmat-Nya kepada kita semua dan menganugerahkan kepada kita semua surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini sebagai orang-orang yang mengharapkan kebaikan dan menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di dunia dan di surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan, dan semoga Allah mengampuni segala dosa kita dan dosa orang-orang tua kita, dan selalu memberikan petunjuk kepada kita semua di atas jalan yang lurus. Juga saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dijaga di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.